50 languages. 39. 39. Kerusakan mobil. Kerusakan mobil. Di mana letak pom bensin berikutnya? Di mana letak pom bensin berikutnya? Ban mobil saya bocor. Ban mobil saya bocor. Apakah Anda dapat mengganti ban? Apakah Anda dapat mengganti ban? Saya butuh beberapa liter minyak diesel. Saya butuh beberapa liter minyak diesel. Saya tidak punya bensin lagi. Saya tidak punya bensin lagi. Apakah Anda punya jerigen? Apakah Anda punya jerigen? Di manakah saya dapat menelpon? Di manakah saya dapat menelpon? Saya butuh jasa penarik mobil. Saya butuh jasa penarik mobil. Saya mencari bengkel. Saya mencari bengkel. Ada kecelakaan yang terjadi. Ada kecelakaan yang terjadi. Di manakah telepon umum terdekat? Di manakah telepon umum terdekat? Apakah Anda punya ponsel? Apakah Anda punya ponsel? Kami butuh bantuan. Kami butuh bantuan. Tolong telepon dokter. Tolong telepon dokter. Tolong telepon polisi. Tolong telepon polisi. Tolong surat-surat Anda. Tolong surat-surat Anda. Tolong SIM Anda. Tolong SIM Anda. Tolong BPKB Anda. Tolong BPKB Anda.